Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، Alhamdulillah, puji syukur kita yang keluar dari lisan kita senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yang telah melimpahkan pada kita rahmat, anugerah dan berbagai macam kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di Masjid Jabal Rahmah ini setelah kita menjalani bulan puasa Ramadan, lalu kemudian kita melanjutkannya dengan ibadah di bulan Syawal, dan kita pun melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kitab Tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa permasalahan Tauhid ini adalah permasalahan yang paling inti di dalam Islam. Tidak ada Islam bagi seorang tidak bertauhid, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, menjadikan Allah Rabbul Alamin sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dan tidak kepada selainnya. Dan itu adalah merupakan wujud nyata dari persaksian seorang hamba ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka dengan persaksian tersebut dia telah menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, tidak kepada yang lainnya. Barang siapa yang mengarahkan atau menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ancamannya adalah neraka, dan ancamannya adalah dihapuskannya amalan-amalan saleh yang pernah dia kerjakan. ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Sungguh telah diwahyukan kepadaku dan kepada orang-orang sebelumku, apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti terhapus amalan kalian, dan kalian termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan kerugian mutlak, rugi dalam kehidupan dunia dan lebih merugi lagi dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk belajar tauhid, sehingga dia mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana ubudiyah lillah dan mana ubudiyah li ghairillah, penghambaan kepada Allah dan mana pula penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih menjelaskan nas-nas yang terdapat dalam kitab tauhid pada bab yang pertama, di mana kita telah menyebutkan 10 wasiat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man arada أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di sana terdapat stempel beliau, maksudnya bahwa ini adalah merupakan wasiat yang sangat penting sekali, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 ayat yang terdapat dalam suratul An'am. Yang pertama yaitu wasiat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wasiat yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Wasiat yang ketiga, larangan membunuh anak disebabkan karena takut miskin, dan ini perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Yang keempat, tidak mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Yang kelima, larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak, seperti seorang yang murtad atau seorang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, telah menikah, ya, atau seorang yang membunuh orang lain, maka dihukum dengan hukum qisas. Yang keenam, larangan mendekati, memanfaatkan, menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Yang ketujuh, hendaknya menakar dan menimbang dengan jujur, tidak mengurangi takaran atau timbangan ketika berdagang. Yang kedelapan, apabila kalian mengucapkan suatu, maka ucapkanlah dengan cara yang adil, bersikap dengan sikap yang adil. Yang kesembilan, hendaknya kalian menunaikan janji kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang terakhir, yaitu wasiat untuk senantiasa komitmen berada di atas as-sirat al-mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada jalan yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba dalam kehidupan akhiratnya, kecuali apabila dia berjalan di atas satu jalan ini, satu-satunya jalan, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan Allah itulah Al-Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain dari jalan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah penyimpangan, kesesatan, jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, apabila seorang hendak meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia berjalan di atas jalan keselamatan ini, berjalan di atas jalan Allah dengan berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan kesesatan, jalan penyimpangan, jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu pun dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu, melainkan di atasnya ada syaitan yang senantiasa menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Jangan kemudian seorang itu terpengaruh dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang mayoritas. Sebab itu bukan tolak ukur kebenaran. Hendaknya kita mengikuti al-haq meskipun sedikit orang mengikutinya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu ucapan beliau ketika menjelaskan tentang al-jama'ah, jama'ah yang akan mendapatkan keselamatan dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan al-jama'atu wa ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau dalam keadaan sendirian. Dalam ayat yang lain beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Jamaah yang benar, yang selamat adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun engkau sendirian. Semua manusia mengingkarimu, semua manusia menyelisih kamu, namun kamu berada di atas kebenaran, berjalan di atas kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, maka engkaulah yang berada di atas keselamatan itu. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, apabila seorang perhatikan 10 wasiat yang sangat bermanfaat ini, maka dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan berjalan di atas al-haq, dan itulah kebenaran. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kebenaran itu hanya satu, al-haq wahidun la yata'addad wa la yatajazza. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang dan tidak berbagi-bagi, tidak terbagi-bagi. Jamaah yang selamat hanyalah satu jamaah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jamaah tidak terikat dengan kelompok tertentu, jamaah tidak terikat dengan partai tertentu. Siapa yang bersama dengan kelompok ini maka dia yang selamat. Siapa yang keluar dari kelompok tersebut, tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dia celaka. Tidak demikian. Namun yang benar, siapapun dia, meskipun dia dalam keadaan sendirian, apabila dia berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat, maka dialah yang benar. Dialah yang berada di atas jalan keselamatan tersebut. Maka dari itu ma'asyar ikhwah rahimakumullah, dalam beramal, dalam memegang satu prinsip akidah, demikian pula hukum-hukum syariat, yang paling pertama yang harus menjadi pegangan setiap muslim ketika dia beramal adalah dalil, nas. dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang datang dari para pendahulu umat ini, as-salafus salih. Dia ingin berkeyakinan, maka hendaknya dia berada di atas prinsip-prinsip ini. Sebab ketiga prinsip ini adalah prinsip yang terpelihara. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dinul muslimin mabniyun ala kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ma ajma'a alaihi salafu hadhihi al-ummah fahadihi hiya usulun ma'asumah. Agama kaum muslimin itu dibangun di atas yang pertama kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau, petunjuk-petunjuk beliau. Dan yang ketiga apa yang telah menjadi kesepakatan pendahulu umat ini. Kesepakatan para sahabat, para tabi'in, adra'u tabi'in. Maka ketiga perkara ini adalah merupakan prinsip-prinsip Islam yang terjaga, yang terpelihara. Setiap ada permasalahan yang ada di tengah kaum muslimin, kembalikan seluruhnya pada ketiga prinsip ini. Ya. Seperti contoh misal dalam menyikapi Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an itu apakah Al-Qur'an itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bukan makhluk, atau Al-Quran itu makhluk seperti yang diyakini oleh kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah dan Neo Mu'tazilah yang muncul belakangan ini, mereka-mereka yang berpemikiran Mu'tazilah atau berpemikiran liberal yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu bukan kalam Allah, Al-Quran itu makhluk. Ini diyakini oleh sebagian mereka. Lalu manakah yang benar? Kembalikan itu kepada kitab Allah, kembalikan itu kepada sunnah Rasulullah, dan apa yang menjadi kesepakatan para imam terdahulu. Kita mendapati firman Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah jalla wa'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan padamu, berikan pada yang perlindungan sampai dia mendengarkan kalam Allah. Hingga dia mendengarkan kalam Allah, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Maka Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela dan mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan makhluk, ucapan manusia. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran yang melainkan ini ucapan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan lemparkan dia ke dalam neraka saqar. Kenapa? Karena ucapannya. Ketika dia mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah perkataan makhluk dan bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sepakat para ulama dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sepakat mengatakan man qala Al-Qur'anu makhluk fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari Islam li'adzubillah. Maka prinsip-prinsip ini masyarakat rahimakumullah harus menjadi pegangan setiap muslim. Dan demikian seterusnya dari berbagai permasalahan, masalah tauhid, masalah akidah, demikian pula permasalahan-permasalahan hukum, ya, hukum syariat, masalah sholat, berpuasa, zakat, haji dan yang lain sebagainya. Maka setiap amalan hendaknya dibangun di atas ketiga prinsip ini. Apabila ada dalilnya maka kita kemudian menjalankan dan mengamalkannya. Kalau tidak ada dalil, maka dari mana kita akan mengamalkan suatu amalan yang tidak bersumber dari prinsip-prinsip yang jelas, yang terdapat dalam Al-Islam. Maka ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, kandungan dari 10 wasiat yang telah saya jelaskan pada 3 ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Mu'ad bin Jabal Abu Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji, beliau salah seorang sahabat yang mulia, bahkan termasuk di antara tokoh-tokoh pentingnya para sahabat, dan bahkan beliau termasuk di antara ulama'nya para sahabat, dan bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pujian kepada ilmu yang dimiliki oleh Mu'ad. Beliau mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'ad ibn Jabal, umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau mengirim utusan dari kalangan para sahabat untuk berdakwah di berbagai negeri, maka beliau tidak mengirim kecuali orang-orang tertentu dari kalangan para sahabat yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang paling berilmu dari kalangan para ulama. Di antara yang pernah dikirim adalah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang masyhur yang diriwayatkan oleh Mu'ad ibn Jabal, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman untuk berdakwah, mengajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal, engkau mendatangi satu kaum di Yaman yang mereka itu dari ahli kitab, maka hendaknya yang paling pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka telah mengamalkan mengucapkannya, maka ajarkan pada mereka sholat 5 waktu. Kemudian ajarkan pada mereka bahwa mereka diwajibkan untuk menunaikan zakat. Maka ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ini Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala himarin. Suatu ketika aku berbonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas seekor keledai. Mu'ad bin Jabal bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan Mu'ad berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas keledai tersebut. Perhatikan, di sini kita mengambil faedah tentang tawadhu'nya Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwa beliau seorang yang rendah hati. Beliau bukan seorang yang menyombongkan dirinya. Di atas seekor keledai, bahkan beliau rela salah seorang di antara sahabatnya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan orang-orang yang punya kekuasaan, ya, maunya kalau berkendaraan sendirian, padahal tempatnya luas, lapang. Ini seekor keledai. Pernah lihat keledai? Lebih kecil dari kuda. Kuda gagah, ya. Besar. Ini keledai kecil. Nah, subhanallah, beliau berada di atasnya bersama dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa diperbolehkan mengendarai kendaraan hewan lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Sampai dua orang. Apakah boleh tiga orang? Jawabannya diperbolehkan, tapi dengan syarat tidak menyulitkan kendaraan hewan tersebut. Ya, ya tentunya kita harus mengukur juga kekuatan hewan. Nah, meskipun dia hewan, tapi kan dia punya batas kekuatan. Maka demikian pula kendaraan yang lainnya, unta dan yang semisalnya. Nah, apakah termasuk di antaranya kendaraan yang bukan dari hewan, motor, mobil, demikian pula yang lainnya? Naam, hendaknya demikian. Ya, disebabkan karena meskipun benda tersebut adalah benda mati, namun akan menyebabkan kerusakan apabila dikhawatirkan kelebihan muatan tersebut menyebabkan kerusakan, maka tidak diperbolehkan seorang itu itlaf, ya, merugikan atau menyebabkan rusak satu kendaraan dalam keadaan dia mengetahui bahwa ini disebabkan karena kelebihan muatan atau yang semisalnya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa keledai itu bukan najis, termasuk keringatnya itu bukan najis, air liurnya bukan najis, ya, bukan termasuk najis, meskipun diharamkan untuk dimakan. Oleh karena itu, tidak semua yang haram untuk dimakan itu najis. Nah, dari sini kita mendapatkan kaidah bahwa tidak semua yang diharamkan untuk dimakan itu najis. Seperti himar, atau yang disebut dengan himar ahli, keledai jinak ini. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan atas kalian untuk memakan daging keledai jinak. Yang dimaksud himar ahli yaitu keledai yang biasa ditunggangi oleh manusia. Sebab himar itu ada dua jenis. Ada himar ahli, ada himar wahsyi. Himar ahli itu yang biasa ditunggangi, ya, oleh manusia. Nah, kalau di Indonesia ini kayaknya enggak ada, ya. Nah, di Indonesia enggak ada. Di Yaman banyak. Di Yaman banyak. Nah, satu daerah punya kebiasaan daerah yang berbeda dengan daerah yang lain. Ada hukum-hukumnya juga mereka, ada hukum kebiasaan tentang tata cara naik kendaraan himar. Nah, ada jenis yang kedua, himar wahsyi. Himar wahsyi ini yang biasa kita sebut kuda zebra. Tahu ya? Kuda zebra yang warnanya hitam putih itu. Nah, bergaris-garis. Itu himar wahsyi. Adapun himar wahsyi ini boleh dimakan. Kuda zebra itu boleh dimakan. Ya. Yang tidak diperbolehkan memakan himar ahli. Keledai jinak yang biasa ditunggangi. Ini tidak diperbolehkan untuk dimakan. Dan telah datang larangannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi boleh ditunggangi dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ya, mengendarai himar. menunjukkan bahwa himar itu bukan najis, meskipun diharamkan untuk dimakan. Maka tidak semua yang diharamkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan itu najis. Ya. Oleh karena itu, untuk menetapkan najisnya sesuatu, ya, tidak cukup dengan mengatakan bahwa sesuatu itu diharamkan untuk dimakan, maka dia najis. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Akan tetapi untuk menetapkan najisnya sesuatu butuh dalil khusus. Butuh dalil khusus yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ada dua kaidah yang ma'ruf yang disebutkan oleh para ulama di antara kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, ya, bahwa asal hukum segala sesuatu adalah halal untuk dimakan. Sampai ada dalil yang menunjukkan diharamkannya. Asal hukum segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan diharamkannya sesuatu. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, asal hukum segala sesuatu adalah suci dan bukan najis sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Maka ini ada dua kaidah yang memiliki pembahasan tersendiri. Nah, misalnya ada seorang, dia makan landak. Tahu landak? Pernah lihat landak secara langsung? Pernah makan? Nah, landak kunfus. Ya. Ada yang makan landak misalnya. Nah, ketika dia ditanya, "Kok kenapa kamu makan landak? Kenapa kamu makan landak?" Maka jawabannya adalah asal hukumnya segala sesuatu itu boleh dimakan. Anda yang mempertanyakan, Anda yang melarang, itu harus mendatangkan dalil, iya kan? Anda yang mengharamkan harus mendatangkan dalil. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, maka apa dalil Anda? Kalau dia mengatakan, oh, bentuknya ngeri. Apakah setiap bentuk yang ngeri itu menunjukkan diharamkannya sesuatu? Tentu jawabannya tidak. Ya. Nah, oleh karena itu asal hukumnya halal. Nah, kalau misalnya ada orang makan buaya. Makan buaya. Ya, lalu ditanya, kenapa kok kamu makan buaya? Jawabannya apa? Asal hukumnya boleh enggak makan buaya? Enggak boleh. Ah, yang tidak membolehkan ini, apa dalilnya? Bertaring. Ikan paus bertaring enggak? Hah? Ikan paus. Enggak. Yakin? Ada ahli perikanan ini. Ikan hiu bertaring enggak? Hah? Bertaring. Halal enggak? Halal. Kenapa halal? Kok dibedakan? Hewan laut. Buaya hewan apa? Hah? Nah, betul jawabannya. Karena hewan laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci dan mensucikan airnya, bahkan bangkainya pun halal. Nah, hewan laut, laut yang rasanya aja berubah, itu bangkainya halal. Apalagi hewan sungai yang memang rasanya tidak berubah, tidak asin. Nah, artinya semua hewan yang hidup di air itu halal. Baik yang hidup di laut, yang hidup di danau, yang hidup di sungai, yang hidup di akuarium, yang hidup di air. Nah, sekarang buaya termasuk hewan yang mana? Hah? Darat. Hewan air. Nah, ya, berarti kesimpulannya apa? halal, ya, meskipun khilaf, khilaf di kalangan para ulama, namun sampai sekarang saya lebih tenang untuk mengatakan bahwa asal hukumnya halal. Syekh Ibnu Utsaimin juga menghalalkan. Beliau melihat bahwa makan buah itu halal, karena itu asal hukumnya. Ya. Walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang kita maksudkan di sini bahwa untuk menetapkan sesuatu bahwa ini haram, ini najis, semuanya harus dikembalikan kepada dalil yang jelas dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu kata Mu'ad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atajri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi ada hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud hak Allah kepada hamba? Yang dimaksud hak Allah kepada hamba yaitu sesuatu yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba-hamba tersebut kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan hak Allah, karena itu merupakan hak Allah. Kalau misalnya kita mengatakan hak suami terhadap istrinya, maksudnya sesuatu yang wajib ditunaikan oleh seorang istri kepada suami. Hak istri terhadap suami, maksudnya sesuatu yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Hak Allah kepada hamba-hambanya yaitu sesuatu yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud adalah apa yang telah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Apa yang telah menjadi janji dan ketetapan dari Allah kepada hambanya. Jadi bukan yang dimaksud bahwa apa yang wajib diwajibkan kepada Allah, karena tidak ada yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang berhak mengatur Allah tabaraka ta'ala atau mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala, melarang Allah, memerintah Allah. Tidak ada satupun, karena Allah subhanahu wa ta'ala la mukriya lahu, tidak ada yang mampu menguasainya, tidak ada yang mampu memaksanya. Ya, perintah dan larangan itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud apa? Yaitu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila hamba tersebut memenuhi persyaratannya. Sebab Allah apabila telah menetapkan dan menjanjikan sesuatu, Allah tidak akan mengingkari janji tersebut. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah jalla wa'ala tidaklah mengingkari janji-janjinya. Maka inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Perhatikan di sini, ya, metode pengajaran Nabi SAW kepada para sahabatnya, di mana beliau termasuk di antara salah satu metode beliau dengan bentuk istijwab. Yang dimaksud istijwab itu model hiwar, percakapan, tanya jawab. Dan ini salah satu metode yang sangat bermanfaat apabila kita hendak memberikan pelajaran kepada seorang atau murid-murid kita. Ya. Misalnya dengan memanggil namanya. Di sini Rasulullah memanggil Mu'az, wahai Mu'az. Ya, kita punya murid, panggil. Ya fulan. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya fulan. Nah, sehingga dengan panggilan tersebut maka membuat dia siap untuk menerima apa yang akan disampaikan kepadanya. Ya. Kemudian disertai dengan pertanyaan. Dan pertanyaan ini tentu akan menyebabkan orang yang mendengarkannya berusaha untuk mencari jawaban dengan memikirkan. Sehingga tentu dia dalam keadaan istimak, betul-betul menyimak apa yang akan disampaikan dengan penuh konsentrasi. Ya. Oleh karena itu sering kita mendapati sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau apabila hendak mengajarkan sesuatu kepada para sahabat dalam bentuk tanya jawab. Beliau bertanya terlebih dahulu, kemudian beliau menjawabnya. Atau di antara para sahabat ada yang menjawabnya, maka beliau membenarkan atau menyalahkan. Termasuk di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan beberapa sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Inna minasy-syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim." Sesungguhnya di antara sekian banyak pepohonan ada satu jenis pohon yang daunnya tidak berjatuhan. Dan itu perumpamaan seperti seorang muslim. Fahadithuni mahi, kabarkan padaku pohon apakah itu. Sehingga para sahabat berusaha untuk mencari jawaban. Ada yang memikirkan pohon-pohon yang ada di kampung Badu. Ya, pohon apa itu? Hah? Nah, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, adapun saya terfikirkan oleh saya bahwa itu adalah pohon kurma. Saya ingin menjawab, saya melihat saya orang paling kecil, paling muda usianya. Ingin menjawab nanti dianggap kurang sopan. Ya, sehingga beliau diam. Padahal itu sudah ada, ya. Beliau hendak menjawabnya. Ada pada pikiran beliau. Lalu kemudian setelah itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Dan ini ma'asyiral ikhwah, metode yang sangat bermanfaat dalam metode kita pada saat kita memberi pelajaran. Qultu, lalu aku menjawab, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini beliau tidak menjawab seenaknya. Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal, beliau seorang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam umatku yang paling berilmu. Beliau termasuk di antara ulama para sahabat. Beliau tidak berani untuk menjawab, wahai Rasulullah, menurut pendapat saya. Wahai Rasulullah, menurut perasaan saya. Wahai Rasulullah, menurut akal saya. Wahai Rasulullah, kira-kira begini dan kira-kira begitu. Beliau tidak menjawab dengan jawaban tersebut. Apa kata beliau? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Subhanallah, ini adab ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bahwa dalam urusan agama seorang tidak diperbolehkan menjawab sesuatu kecuali dengan ilmu. Dia harus memiliki dasar ilmiah, dia harus memiliki dalil kitabullah, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, maka itu bukan ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menasihati umat ini. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu 'alam. Fa inna min al-'ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu 'alam. Wahai sekalian manusia, siapa yang berilmu tentang sesuatu, hendaklah dia mengucapkannya. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Karena termasuk di antara bagian dari ilmu ketika dia mengatakan terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui, Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Jangan asbun. asal bunyi, ya. Seakan-akan semua pertanyaan bisa dijawab. Subhanallah. Ya. Kalau permasalahan-permasalahan dunia, ya, ada seorang menyembunyikan, menebak-nebak, ini berapa isinya, misalnya, berapa ukuran, terserah. Masalah dunia silakan, ya. Nah, hanya sekedar tebak-tebakan. Tapi kalau dalam masalah syariat, ditanya apakah ini boleh atau tidak, maka itu hubungannya dengan permasalahan halal dan haram. Ya. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah membuat syariat tersendiri yang bukan dari Islam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik sesuatu, ya, berdasarkan pikirannya, berdasarkan akalnya, maka sungguh dia telah membuat syariat tersendiri. Nah, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Karena setiap apa yang kita miliki, pandangan, pendengaran, hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap dai, wajib bagi setiap ustaz, para kiai dan yang lainnya, berhati-hati dalam menjawab sesuatu. Dia tidak menjawab kecuali dengan dasar ilmiah yang jelas. Kalau dia tidak mengetahui, tidak perlu dia merasa malu untuk mengatakan wallahu alam, saya tidak mengetahui itu, wallahu alam. Kata para ulama, jawaban wallahu alam itu nisful jawab, itu sudah setengah jawaban. Sudah setengah jawaban. Daripada dia menjawab sesuatu sok tahu, padahal dia tidak mengetahui, hasilnya dia sembrono di dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Waliyadzubillah. Dan ini termasuk di antara bentuk dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Qul innama harrama Rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan perbuatan-perbuatan dosa dari yang kecil sampai yang paling besar. Katakan, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang nampak dan yang tersembunyi. Perbuatan izin, dosa, perbuatan kezaliman, dan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kalian mengada-ada atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak berilmu tentangnya. Sekedar mengucapkan ini halal, ini haram, menyandarkan ini kepada agama Allah, padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosanya paling besar, lebih besar dari dosa syirik. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa itu secara tertib, secara berurutan, dan yang paling terakhir yang disebutkan oleh Allah adalah mengada-ada atas nama Allah sesuatu yang dia tidak mengetahui. Ya. Kalau seorang sekedar berbuat kesyirikan, ini tentu dosa yang mengeluarkan dia dari Islam. Namun dosa itu dia sendiri yang merasakan mudaratnya. Tapi mengada-ada atas nama Allah, atas nama agama Allah, dosanya itu akan berlipat-lipat. Dosanya menjadi dosa jariah. Bukan hanya dia yang akan mendapatkan dampaknya, akan tetapi orang-orang setelahnya. Ketika ada orang mengikuti fatwanya, ketika ada orang yang mengambil fatwanya, dan demikian seterusnya, ada orang berpegang kepada fatwanya yang sesat, maka sekian banyak orang yang disesatkan, dan ini sangat berbahaya sekali. Sehingga orang-orang yang tersesat tersebut, dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, penting bagi kita untuk membiasakan ucapan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui dalam urusan syariat, dalam permasalahan-permasalahan hukum. Jangan kita sembrono, gegabah dalam mengucapkan sesuatu, kecuali apabila kita memiliki hujjah yang dengannya kita akan menjadikannya sebagai burhan, petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini kita belum sempurna menjelaskannya, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Mohon penjelasan tentang hewan yang bertaring dilarang dan dimakan pernah Anda baca di Bulughul Maram. Ya betul memang. Nabi sallallahu alaihi wasallam harrama kulla dhinabin minas sibai wa kulla dhimakhlabin minat tayyir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap yang bertaring dari binatang buas yang memangsa dengan taringnya, dan setiap hewan burung yang menangkap mangsanya dengan cakarnya, raja wali dan yang semisalnya, ini diharamkan ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ada riwayat-riwayat yang khusus yang menjelaskan tentang dihalalkannya semua hewan yang ada di lautan, dan ini bersifat umum ya. Hewan lautan meskipun disebut anjing laut, kalau anjing darat haram, babi darat haram, telah datang nas yang menunjukkan keharamannya. Tapi kalau laut meskipun disebut anjing, disebut babi ya, tetap dihalalkan. Al-hillu maisatu, bangkainya saja halal, apalagi yang hidup, termasuk pula diantaranya yang bertaring ya, yang dimaksud yang bertaring dari hewan-hewan darat. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.